السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه من بعده. Kita lanjutkan lagi, alhamdulillah, belajar nahwunya. Sekarang insyaallah akan kita bahas al-fa'il, babul fa'il. Jadi silahkan teman-teman buka kitabnya, kitab al-kawakibut turiyah. Nah, tapi saya menggunakan matannya, itu berarti saya menggunakan kitab Mutammimatul Ahjurumiyah. Saya bacakan terlebih dahulu, baru saya berikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-mazkur كور قبله فعل أو ما في تأويل الفعل وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قال الله قال رجلان وجاء المعذرون وجاء المعذرون يوم يقوم الناس ويومئذ يفرح المؤمنون قال أبوهم والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. Nah, kita berangkat dari definisi dulu ya, apa itu al-fa'il, apa itu fa'il. Mungkin teman-teman sudah paham pastinya, subjek atau pelaku. Tapi ini kita detailkan ya. Ini definisinya, fa'il itu adalah huwal ismul marfu'u, ya, adalah isim yang marfu, yang dibaca rofa. Ya, isim yang dibaca rofa. Nah, bukan mansub, bukan yang dibaca nasab. Al-madhkuru qablahu fi'lun. Yang disebutkan sebelumnya, sebelum si fa'il ini, fi'lun, fi'il. Au ma fi ta'wilil fi'li. Atau sesuatu yang bisa ditakwil dengan fi'il. Nah, jadi urutannya, fi'lun, berikutnya fa'ilun. Atau ma fi ta'wilil fi'li, berikutnya fa'ilun. Apa itu ma fi ta'wilil fi'li contohnya? Nah, nanti saya berikan penjelasan dan contohnya. Fa'il ini ada dua, ada zahir, ada mudmar. Zahir itu yang tampak, nah, berarti bukan kata ganti orang. Nah, itu zahir. Saya kira teman-teman sudah paham ini dan sudah kita bahas berkali-kali. Contohnya qala Allahu, ya, Allah berfirman. Jadi kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita sebutkan subjeknya dulu, pelakunya dulu. Qala Allahu, Allah berfirman. Allah adalah fa'il, maka dia marfu, tanda rofanya di sini dengan dhammah. Kemudian qala rajulani, dua laki-laki berkata. Ya, qala rajulani. Rajulani ini fa'il, marfu, tanda rofanya dengan alif. Ya, kenapa alif? Karena ismu tasniyah. Ja'al mu'adzirun, orang-orang yang beralasan, orang-orang yang meminta izin datang. Al mu'adzirun adalah fa'il. Maka dia marfu, tanda rofanya dengan wau, karena muazirun ini jama' muzakkar salim. Yauma yaqumun nasu, pada hari manusia berdiri. Pada hari manusia berdiri, pada hari manusia bangkit. Nah, an-nasu, ini adalah fa'ilnya. Dia marfu, tanda rofanya dengan dhammah. Kemudian, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna. Ya, pada hari orang-orang mukmin ya farah, berbahagia. Nah, al-mu'minuna ini fa'ilnya. Nah, ini juga tanda rofanya dengan wau ya. Jamu muzakkar salim. Kemudian qala abuhum, bapak mereka berkata. Nah, abuhum ini fa'ilnya. Marfu, tanda rofanya dengan wau. Kenapa? Tanda rofanya dengan wau. Karena dia asma sittah. Nah, kalau di kitab ini kita menggunakan istilah asma sittah. Kalau di kitab sebelumnya, yaitu kitab al-ajurumiyah, kita menggunakan istilah asma khamsah. Nah, ini yang zahir. Kemudian yang mudmar atau yang domir. Nah, fa'il dari mudmar. Contohnya, dorobtu. Aku memukul. Misalkan, dorobtu zaidan. Aku memukul zaid. Dorobna. Nah, yang saya berikan warna merah. Ini fa'ilnya. Ya. Nah, ini fa'il dari mudmar. Dari sim domir. Ya, bukan dari zahir. Dan seterusnya. Dorobtu. Dorobna. Dorobda. Dan seterusnya. Sebenarnya sudah kita bahas juga itu di di sini dikatakan ila akhiri kama taqaddama fi fasl mudmar, sudah saya bahas juga ya. Nih, saya berikan link, silakan teman-teman rujuk lagi ke sana kalau ingin tahu fa'il dari isim dhamir. Ini yang sebelumnya disebutkan fi'il. Nah, ya, ini yang pertama nih, saya berikan warna apa ini? Warna biru. Nah, ini namanya fi'il. Jadi al-ismul marfu al-madhkuru qablahu fi'lun. Isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya itu apa? Fi'il. Qala yafrahu, yaqumu, ja'a, qala, qala, ya. Doroba dalam kalimat dorobtu. Ah, ini fi'ilnya dulu. Fi'lun berikutnya fa'il. Jadi fa'il itu bisa datang setelah fi'il. Nah, yang kedua ada juga fa'il itu bisa datang setelah ma fi ta'wilil fi'li, sesuatu yang ditakwil dengan fi'il. Contoh. Aqaimu zaidani. Nah, zaidani sebagai apa nih? Sebagai fa'il. Nah, kalimat yang datang sebelumnya, sebelum zaidani ini apa? Nah, ini bukan fi'il, tapi ma fi ta'wilil fi'li, sesuatu yang bisa ditakwil dengan fi'il. Qaimun kalau ditakwil dengan fi'il menjadi yaqumu. Nah, kenapa begitu? Karena di isim fa'il itu bisa ditakwil menjadi fi'il. Jadi qaim itu sama aja dengan yaqumu. Aqaimu zaidani, hamzahnya hamzah istifham, apakah dua zaid berdiri? Kemudian kedudukannya sebagai apa qaim di sini? Nah, kedudukannya sebagai mubtada. Nah, kemudian zaidani sebagai apa? Fa'il. Ah, khobarnya mana? Tidak ada khobar. Jadi mubtada itu bisa memiliki khobar, ya bisa juga memiliki marfu. Ya, sadda masadal khobar yang sudah saya bahas di pembahasan sadda masadal khobar. Nah, silakan teman-teman rujuk lagi ke sana. Contoh lagi, mukhtalifun alwanuhu. Alwanuhu ini fa'ilnya, mukhtalifun dia sebagai mubtada. Nah, ini kalau kita takwil menjadi fi'il, yaitu yakhtalifu. Yakhtalifu alwanuhu. Ya, mukhtalifun kedudukannya sebagai mubtada muakhar, kemudian alwanuhu sebagai fa'il. Kalau mukhtalifun mubtada muakhar, nih, kalau ada kalimat mubtada muakhar, ya, mubtada yang datang belakangan, ya, atau mubtada yang ada di akhir, berarti ada apa? Ada khobar muqaddam, ada khobar yang didahulukan. Mana khobarnya? Kita harus tahu kalimat lengkapnya. Nah, ini. Waminan nasi, ya waminan nasi ini adalah khobarnya. Waminan nasi ini khobar, wadawabi ma'tuf, walanami ma'tuf, mukhtalifun, nah itu mubtadanya. Mukhtalifun alwanuhu, alwanuhu fa'ilnya. Mungkin sampai sini dulu ya, nah, ini definisi dulu, dan ini penting harus kita ketahui, karena selama ini yang sering kita ingat hanyalah fa'il itu datang setelah fi'il. Padahal ada juga fa'il datang setelah ma fi ta'wilil fi'il. Sesuatu yang bisa ditakwil dengan fi'il. Yaitu isim fa'il. Qa'im. Kalau isim maf'ul. Nah, itu nanti bahasanya bukan fa'il. Tapi na'ibul fa'il. Karena kalimat yang datang setelah isim maf'ul. Ya, dia kedudukannya menjadi na'ibul fa'il. Sementara kita sedang membahas fa'il. Bukan na'ibul fa'il. Silakan kalau ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.